apa itu dinul Islam, karakteristik dinul Islam. Pertama, Rabbaniyatul Mabda, sumber ajaran Islam, bersih dari campur tangan manusia, asli datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari ini tidak perlu diragukan, la raiba fiha wa la syak, itulah Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, ibadatul lillahi wahdah, segala macam bentuk pengabdian hanya kepada Allah saja. Tidak ada pengabdian kepada selain Allah. Adapun Rasul diutus sebagai contoh bagaimana cara memperhambakan diri kepada Allah. Ya, bersih dari segala macam bentuk syirik, mulai dari yang paling kecil apalagi yang besar. Syirik yang terkecil yaitu bernama riya. Dan sehebat apapun amal secara zahir, jelas perintahnya, jelas contoh Rasulnya, sahih, kemudian diamalkan, di hati ada riya dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Riya. Ya. Dan itu dikhawatirkan Rasulullah, jika itu menimpa umatnya, syirik sekecil apapun tidak ada ampun di sisi Allah. Kemudian syamil, menyeluruh. Islam tidak hanya mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji. Islam tidak hanya mengajarkan sebatas rutinitas ritual seremonial, tidak. Islam mencakup di semua lapangan kehidupan, di semua bidang. Ya, tidak ada semua bidang, semua aspek. Mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Islam yang bersifat mahalliyah wal alamiyah. Mahalliyah wal alamiyah artinya nasional, internasional. Ya. Islam ajaran yang universal. Islam merupakan ajaran yang komprehensif. Islam merupakan ajaran yang lengkap, sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Satu pun tidak ada yang tertinggal. Ya. Ini pembahasan kita yang terakhir tahun yang lalu, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Yauma nabatu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i. Nah, stres ini adalah wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, tibyanan li kulli shay'in, sebagai penjelasan untuk tiap-tiap permasalahan. Setiap permasalahan Al-Qur'an menjelaskannya. Jadi wanazzalna 'alaikal kitab, dan kami sudah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an tibyanan, penjelasan. Ya. Sebagai penjelasan li kulli syai'in, untuk tiap-tiap permasalahan. Tidak ada yang tertinggal. Bidang iqtisadi, kemudian al-mujtama, kemudian bina'ul usra, binatul mujtama, binatul, dan seterusnya. Kemudian dipertegas pada ayat lain, ya, Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi wa la tayrin yatiru bijanahi illa umman amsalukum. Kemudian stresnya adalah ma faratna fil kitab min syai. Ma faratna, tidak ada yang kami lupakan. Tidak satu pun yang terlupakan atau teralfakan, gitu ya. Fil kitab, dalam kitab Al-Qur'an, min syai'in, dari sesuatu pun, semuanya sudah komplit, lengkap. Ya. Tidak perlu ditambah. Apalagi dikurang-kurangi. Yang sudah ada perlu kita maksimalkan. Kadang-kadang kita karena tidak mau merujuk kepada sumber aslinya, seringkali kita melakukan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa ada contoh. Ya kan? Yang sudah ada aja belum dimaksimalkan. Seolah-olah tanpa sadar kita pun terjebak dengan hal-hal yang berbau bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Kemudian, oh ini belum selesai ini. Belum sempat ya. Ada namanya siasah. Siasah itu sasa, ya susu, siasatan. Jadi asal katanya sasa, ya susu, siasatan, siasat, politik. Nah, bagaimana? Islam berpolitik. Orang bilang politik itu kotor, betul. Tapi Islam muncul untuk membersihkan yang kotor itu. Bagaimana politik dalam Islam? Ini definisi politik dalam Islam adalah yuqarribun nasa ila Allah wal ba'du minas sayiat. Di politik dalam Islam adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah, wal ba'du minas sayiat, menjauhkan mereka dari segala macam bentuk keburukan. Ya kan? Bagaimana cara mendekatkan manusia secara umum kepada Allah, ya kan? Dan menjauhkan mereka dari segala macam bentuk keburukan. Itu melalui politik. Makanya kalau Islam, kalau ada yang mengatakan Islam tidak berpolitik, ini warisan Belanda. Belanda justru memisahkan Islam dengan politik. Karena Islam itu lengkap. Makanya kata Belanda, dia menggunakan hadis dalam penafsiran yang sangat-sangat sempit. Katanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga untuk orang kafir, penjara untuk orang beriman. Makanya orang beriman itu udahlah, jangan mikirin masalah dunia lah. Ini. Baik, pertanyaan kalian, Syamil, Kamil, Mutakamil. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikut adalah al-basatah. Basatah itu mudah. Ya, tidak ada yang berat dalam ajaran Islam. Ya. Kalau ada yang merasa berat dengan ajaran Islam, justru kalimat berat itu yang memberatkan. Ya, wah berat ini. Enggak ada yang berat. Contoh yang sederhana aja apa yang dilakukan oleh saudara kita pada saat ini di Masjidil Haram, di Madinah dan seterusnya. Bahkan sampai pada puncaknya wukuf di Arafah. Kalau lihat dari rute perjalanan itu berat. Ini logika kita. Ternyata setelah dilaksanakan, nenek-nenek umur 70 tahun bisa. Ya kan? Apa yang berat? Enggak berat, bisa, mudah. Ketika nafsu kita yang berbicara, akal kita yang dominan, terasa berat Islam ini. Padahal tidak. Ya. Ibu mertua saya dulu, ketika di Oknam di sebuah rumah sakit, kata dokternya, penyakit ibu ini sudah apa namanya, sudah terlalu berat. Menurut teori medis kami sudah tidak sanggup lagi. Ya, perbanyak istighfar aja lah, intinya begitu. Kita menantu dan anak-anak masih semangat terus. Ini kan teori logika, sah-sah saja namanya logika menurut analisa. Tapi yang lebih berhak menentukan sembuh atau tidak ini itu Allah. Kita hanya berupaya. Jangan khawatir bu, terus saja tetap semangat. Alhamdulillah, berangkat haji, keluar dari rumah sakit, setelah itu berangkat haji. Sampai sekarang masih hidup, seger. Ya kan, ada di rumah sekarang, sampai seger aja, teman-teman menyapu, segala macam, gak bisa diem. Alhamdulillah. Makanya, Islam itu agama yang mudah, ringan. Ya, tidak ada yang berat. Yang membuat berat itu, bisikan-bisikan setan dan sentakan hawa nafsu. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Ya. Al-Qur'an apa Al-Hajj ayat 78. Wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jihad di sini angkat senjata. Ya. Jihad, pengertian jihad yang sesungguhnya adalah angkat senjata. Itu menurut istilahan. Kalau menurut apa namanya, bahasa jihad itu ya berjuang ya. A sampai Z. Namun yang dimaksud dalam ayat ini jihad dalam artian berperang melawan orang kafir dengan haqqa jihadi. Wajitabakum wa maja'alaikum fiddin wa maja'alaikum fiddin min haraja. Dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum, dan tidak dia menjadikan untuk kamu fitin dalam urusan ad-din. Ad-din yang kita sudah pahami dalam pengertian din tempoh hari adalah nizamun wa syari'ah. Sistem dan aturan yang Allah berikan. Tidaklah ia berikan kepada kamu, ia jadikan untuk kamu dalam urusan din min haraj, sesuatu yang memberatkan. Ya, sesuatu yang memberatkan. Semuanya bisa. Millata abikum Ibrahim. Ini merupakan budaya bapakmu Ibrahim. Ya, Ibrahim adalah penghulu para nabi. Ibrahim punya dua anak, ya Ismail dan Ishak. Dari Ishak itu keturunannya Yakub, Yusuf, Ayub, Lut, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa. Itu turunan yang disebut dengan Bani Israel. Kemudian dari Nabi Ismail enggak ada para nabi. Langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya seperti itu. Makanya orang-orang Arab itu kalau masalah nasab paling hafal sampai hari ini. Ya ini unta turunan dari unta mana? Unta aja apalagi manusia. Ya, bukan Arab namanya kalau enggak kenal nasabnya dari mana gitu. Ya. Para yang saleh rahimakumullah. Jadi ikutilah millata abikum Ibrahim. Ya, millah itu budaya, kebiasaan dan kalau diterjemahkan dalam pertemuan agama itu agama katanya. Wa samakumul muslimin min qabl wa bihadza. Dia sudah memberi kamu nama muslim dari dulu sampai hari ini. Jadi dari dulu Allah tidak pernah menurunkan nama Kristen, Konghucu, Buddha, segala macam. Itu nama-nama yang dibikin oleh manusia. Apa-apa yang mereka sembah selain Allah, itu nama produk manusia. Coba dibuka surat Yusuf ya, ayat 41. Nanti kita kembali ke sini. Yusuf surat yang ke-12 ayat 41. Allah tidak menurunkan keterangan dari nama-nama yang dia bikin itu. Ya, yang ada adalah dia memberikan nama untuk kamu muslimin dalam ayat berapa tadi surat 22:78 ya. Ya, dari dulu sampai hari ini muslim. Dan Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal ini. Ya. Ada istilah agama samawi dan agama bumi. Agama samawi cuma satu, Islam sudah. Kalaupun ada yang lain-lainnya, ini Allah tidak turunkan penjelasan tentang yang lain itu. Ya, Taurat, Injil, Islam. Allah berikan nama Islam dari dulu. Ini hukmu ila lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Semua hukum itu hanya milik Allah. Kalau ada hukum-hukum yang lain, itu namanya anda dan min dunillah, tandingan-tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Anda. Makanya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan selain dari Allah. Termasuk juga dalam masalah hukum. Ini hukmu illa lillah. Alla ta'budu illa iyyah. Bahwa kamu jangan menyembah sesuatu pun. Ya, jangan mengabdi, memperhambakan diri kepada sesuatu pun kecuali hanya kepadanya saja. Iya. Dan dalam sholat kita selalu berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, memperhambakan diri. Ya. Zalika dinul qayyim walakin atharan nas la ya'lamun. Itu adalah merupakan din al-qayyim yang kuat. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya. Tolong dibaca ayat ini Pak Iskandar. Al-Basatah, mudah, ya kan? Makanya kata Rasulullah, asiru wala tu'asiru. Jadi asiru wala tu'asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Kalau sekarang, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah ya? Terbalik, ketika lepas dari bimbingan Allah dan Rasulnya, dibalik. Ya, asiru wala tu'asiru, terbalik. Persulit aja, kenapa dipermudah? Ya kan? Kalau Islam justru mengajarkan, Rasulullah mengajarkan asiru wala tu'asiru. Ya, asiru, permudahlah. Wala tu'asiru, pakai ain, jangan dipersulit. Ya, misalnya sholat, ya kan? Wajib, malas, munafik, berhenti, kafir, kan gitu ya? Tegas itu. Ayat dan hadisnya jelas. Sholat ketika dilaksanakan dengan hati yang malas, begitulah orang munafik, kata Allah. An-Nisa 142 kan jelas. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Semuanya orang munafik itu menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak berdiri untuk sholat, qamu salat, mereka berdiri dengan malas. Malas saja Allah katakan pada An-Nisa 142 itu. Itulah munafik. Lalu bagaimana kalau berhenti? Rasulullah dengan tegas mengatakan kafir. Al-'ahdu allazi bainana wa bainahum shalah, janji yang mengikat antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja meninggalkan salat dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dia sungguh-sungguh sudah kafir kepada Allah. Hadisnya banyak. Para yang mencela rumah Allah, kecuali alasan yang dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Ibu-ibu misalnya. Ada beberapa hari tertentu dalam satu bulan, ya bu. Atau ketika habis melahirkan. Ada haid, apa haid? Ada haid ya. Kemudian ada nifas. Kalau bapak-bapak enggak ada alasan. Apa alasannya? Ya, pingsan, sadar, wajib sholat. Ya kan? Mungkin dia kena penyakit, gak kuat, pingsan. Selama pingsan itu gak wajib sholat, namanya juga orang pingsan. Begitu sadar, wajib sholat. Nah, atau ada gangguan ya, jiwa dan seterusnya. Wajib sholat itu. Nah, gak kuat berdiri, nah inilah kemudahannya. Al-Baqarah itu. Gak kuat berdiri, boleh duduk. Ya kan, nggak kuat duduk, berbaring. Nggak kuat berbaring, pakai isyarat. Nggak bisa juga, disolatin aja deh begitu. Ya kan, sudah selesai. Wassalam. Oke, kita repot dalam perjalanan misalnya. Habis zuhur mampir, asar mampir, maghrib, wah ribet banget. Apalagi 4-4 di jamak dan di qasar. Tinggal pilih mau jamak takdim atau takhir. Ya kan? Oh, kita ke perangkat misalnya ke Surabaya, bawa mobil sendiri dari sini jam 11. Jalan aja. Ya kan? Di perjalanan sampai di mana misalnya? Di Cirebon sudah jam 3. Ya. Asar sudah masuk, udah mampir sholat. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, baru kemudian asar. Ya kan? Atau kita berangkat misalnya udah masuk zuhur, ada kesempatan ke sholat zuhur. Sholat zuhur dulu, asar ditarik ke zuhur. Ya kan? Jamak qasar namanya. Ya 4 jadi 2. Ya kan? Mudah. Kita lagi sakit, enggak boleh kena air, misalnya rematik dan seterusnya, tayamum. Enggak ada yang sulit. Zakat wajib. Ya kan? Sampai nisabnya wajib zakat. Enggak zakat kafir kata Allah. Bahasanya kok begitu? Ini akidah. Sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan perang, ada sekelompok muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat, dia nyatakan perang. Aku akan perangi mereka. Pada saat itu ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang terkenal dengan tegas dan lugas dalam masalah hukum, pada saat itu beliau justru malah sebaliknya. Apa yang saya tidak salah? Orang yang masih ruku dan sujud kemudian diperangi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya. Apa Anda membiarkan orang yang sudah melepaskan bagian dari ajaran Islam? Tidak. Itu. Dalam surat 41 ayat 26. Tolong dibaca di surat yang ke-41 ayat 26. Alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Ada Pak Iman, surat yang ke-41 ayat 26. Maaf, ayat 7. Salah. Ayat 7, maaf. Ya. Tolong baca deh Pak Iman, Pak Iman Rodiman. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Tuh. Di dunia kelihatannya beriman, tapi Allah katakan di akhirat kafir lo. Ya kan? Ngeri lo itu. Karena setiap perintah sholat disertai dengan zakat. Paralel. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sama wajibnya. Ya kan? Nah, terkait dengan masalah zakat, kalau kita enggak sanggup, terima zakat. Orang belum sampai nisab, apa yang mau dizakatin? Ya kan? Mudah. Kalau sampai nisab, wajib. Lalu bagaimana aturan main zakat itu? Ya, insyaallah nanti kita akan bahas secara khusus lah. Fikih zakat ya. Ya, tentang fikih zakat insyaallah. Jadi Islam itu mudah. Ya kan? Termasuk juga korban. Korban itu hukumnya sunnah mu'akadah. Sunnah sudah mendekati wajib. Dan sekaligus pelatihan keikhlasan dan cinta kepada Allah. Mana yang lebih dicintai? Ya, harta yang dimiliki atau Allah Subhanahu wa taala? Cinta butuh pengorbanan. Ya, tiada cinta tanpa pengorbanan. Bohong kalau cinta tanpa ada pengorbanan. I love you, aku cinta padamu. Kan diminta ini enggak dikasih, minta itu enggak dikasih. Ini namanya cintanya masih sanatannya. Ya kan? Orang kalau sudah cinta apapun dia rela memberikan sesuatu untuk yang dicintai. Ya kan? Jangan waktu masih apa namanya? Masih waktu zaman-zaman honeymoon dulu kalau kata-kata yang dikeluarkan penuh dengan muatan cinta. Ya kan? Percayalah meskipun harga emas turun dan naik, cintaku padamu tetap saja 24 karat katanya. Nah, sekarang buktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Surat Al Imran ayat 31. Kul in kuntum tahibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ada enggak? Katakan. Jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya semuanya dalam segala hal, termasuk diantaranya berkorban. Rasulullah itu ikut berkorban. Beliau merupakan suri tauladan, ya kan? Ya kita cinta harta, cinta anak, cinta istri wajar, manusiawi, cinta rumah dan seterusnya. Tapi mana yang lebih dicintai? Jadi ini kita ketika bicara masalah cinta, mana yang lebih dicintai? Ya kan? Coba kita lihat lagi At-Taubah ayat 24 surat yang ke-9. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ada ya? Qul, katakan. Sama-sama qul ya, tadi Ali Imran di lokasi 1, qul, katakan. Atau bah ayat 24 juga, qul, katakan. Jika ada bapak-bapakmu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, harta yang kamu miliki, tempat tinggal yang kamu sukai, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fastarabbasu. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang, berjihad di jalannya, fastarabbasu, tunggu oleh. Ini ancaman dari Allah. Bentuk ancamannya tidak disebutkan. Kalau ancaman misalnya, tunggu, tak gempain misalnya, atau tak tsunamiin, ya, atau tak pateni, ini enggak. Ancaman ini enggak disebutkan, pertaruhan sudah segitu aja. Biasanya orang kalau diancam, awas loh ya. Nah, mungkin dia siap-siap. Kalau dibacok dari belakang, habisnya begini, ya kan? Kalau dibacok dari depan, wah enak banget. Kalau dari samping begini, ada ancaman-ancaman. Ini ancamannya enggak disebutin, pertaruhan. Ini dalam artian tidak main-main. Cinta anak wajar dan manusiawi. Mana yang lebih dicintai, Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul bagi orang beriman. Ketika itu Nabi Ibrahim diuji. Ibrahim, sembelih anakmu. Mana yang lebih kamu cintai, aku atau anakmu? Ini hanya ujian aja. Ya. Fabatala Ibrahim, maka Allah menguji Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa perintah dan larangan. Fa'atammahunna, gitu kan? Dia sempurnakan ujian Allah, kalimat-kalimat Allah disempurnakan, maka Ibrahim layak ketika lulus dengan ujian Allah. Ini ja'aluka linnasi imaman. Ibrahim, kamu layak untuk dijadikan pemimpin untuk orang banyak karena sudah menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi calon pemimpin yang layak, bagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl itu, ini jadi balindati imaman, semuanya aku jadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin, pemimpin yang menomorsatukan Allah dari segala-galanya. Contohnya Nabi Ibrahim disuruh potong anaknya, dia potong, ya kan? Kemudian syariat berikutnya, Allah tahu manusia itu tidak akan sanggup seperti Nabi Ibrahim, diganti dengan domba, ya kan? Nggak usah potong anak lah, potong kambing saja, ya kan? Potong kambing, potong gelang, potong kalung. Bu, punya gelang kalung disembelih aja, ya kan? Bapak-bapak yang punya deposito, dipotong, sembelih depositonya itu untuk sapi atau kambing. Minimal satu orang satu kambing. Kalau dia punya kemampuan satu orang sapi, monggo, lebih bagus. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya itu. Kita lihat Al-Hajj surat 22 ayat 38. Ya. Surat 22 ayat 38. Tiga tujuh ya, tiga tujuh. Layanallah, ada. Layanallah luhumha wa la dimauha wa lakin yanaluhu taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم layana Allah tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging sembelihan hewan korban, unta, sapi, kambing, ya kan? Jadi pada ayat luhumuha Allah menunjukkan unta contohnya, kambing, sapi, kebo, wedus, ya kan? Munding. Ya kalau nggak bisa motong sapi, munding. Kalau nggak ada munding, wedus, biasalah, ya kan? Manawe adalah. Jadi wala dimau ada juga bukan darahnya. Allah tidak lihat sembelihannya itu, tapi yang dilihat ketakwaan orang yang mengeluarkan hartanya untuk disembelih di jalan Allah. Ketakwaannya. Karena untuk apa namanya kurban ini sulit, untuk riya itu sulit. Bagaimana orang disaksikan banyak? Ya kan? Karena ini amalan yang terbuka. Sebab namanya amalan itu ada yang tersembunyi diam-diam, ada yang terbuka. Ini terbuka. Bahkan namanya disebutkan. Ketika Rasulullah menyembelih satu sembelih para sahabat, apa yang dibaca Rasulullah ketika membaca itu? Allahumma taqabbal min. Harus sebutkan itu orangnya. Makanya yang motong, saya ingatkan bapak-bapak sekalian, harus tahu ini punya siapa. Jangan asal potong aja bismillah Allahu Akbar. Untuk hewan korban enggak cukup begitu. Allahumma taqabbal min Ibnu Darmawan, bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Iskandar Abdurrahman, Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal, karena sapi 7 orang apa namanya, bila perlu pegang. Ya kan? Allahumma taqabbal min bulan. Ya. Tapi kalau ada nama yang ada daftar namanya, Allahumma taqabbal minhum, begitu penyembelihannya. Darah dan daging itu Allah enggak butuh kok, ya kan? Buat kita juga disembelih itu, setelah disembelih bagikan. Dan yang berkorban itu Rasulullah perintahkan ambil sepertiganya, ya kan? Silakan. Mungkin dia ada juga orang-orang tertentu yang mau dikasih sama dia, kan ada panitia secara kolektif. Mungkin untuk dia secara pribadi ada juga yang mau dikasih sama dia bulan-bulan. Yang berkorban itu kata Rasulullah ambil sepertiga. Mau dia makan sekeluarga atau mungkin dibagikan lagi, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Tapi kalau diserahkan panitia, terserah panitia lah gimana caranya, itu lain permasalahannya. Makanya orang korban jangan lebih dari itu, karena kadang ada juga orang korban umpan kambing satu, udah gitu kurus lagi. Minta paha atas, paha bawah, terus hatinya, minta lagi kepalanya. Lu minta tolong cembelehin. Ya. Dan kemudian, ya, saya telah buka beberapa apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah korban. Kemudian saya berkonsultasi dengan beberapa orang ahlinya dalam masalah fikih ini. Ya, ternyata juga Rasulullah pernah berkorban. Satu dia berkorban untuk dirinya, yang satu lagi buat umatnya. Ya kan? Buat umatnya. Artinya, kalau kita punya duit, kita berkorban secara pribadi, kemudian kita lihat sebulan ya kan? Kita pakai nama sebulan ya Allah, ini buat sebulan jadi berkorban juga. Itu enggak masalah. Ya kan? Ternyata banyak apa hadis-hadisnya gitu. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebulan itu tidak tahu. Ya kan? Kok dia berkorban? Dia sendiri juga enggak, loh nama saya kok ada, dari siapa? Ya ini alhamdulillah ada orang yang mendorong dia untuk itu. Jadi darah dan daging ini tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaannya. Mumpung masih hidup ini. Ya kan? Kalau kita ini barangkali lebih cinta daripada harta atau bahas tadi, harta, anak, kemudian perniagaan yang takut dikerugian, cintanya lebih berat sehingga untuk berkorban di jalan Allah itu berat rasanya. Jangan sampai nanti menyesal di akhirat. Ya, di akhirat baru berkata, ya Allah, kalau tadi engkau tunda amalku, engkau tunda umurku, tahun berikutnya saya akan melakukan amal yang soleh. Sayang terlambat. Ya, Rabbana absarna wa sami'na wa farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb, kami sudah lihat betapa dahsyatnya siksa-Mu, azab-Mu itu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal yang soleh. Terlambat. Kalau sudah sampai di sana, tutup buku sudah. Tinggal nanti hisab. Nah, mumpung masih hidup ini. Mumpung masih hidup, ibu-ibu yang mau korban, monggo. Kesempatan. Karena korban itu pertama menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, yang pertama menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah, dan yang kedua rasa syukur kepadanya. Syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Enggak ada orang yang miskin karena berkorban. Enggak ada gara-gara korban tahun yang lalu dia jadi bangkrut sekarang, enggak ada itu sejarah. Ya, justru malah Allah akan berikan tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ya. Walakin al-taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu takwa kalian, kata Allah. Takwanya itu. Nah, para yang kalian rahmati Allah, dari itu tentu saja kembali kepada Islam yang begitu mudah al-Baqarah tadi. Bagi yang ada keluhan, berkorbanlah. Kalau enggak, nanti akan didatangin kambing ke sana. Mungkin ya ada beberapa potong lah. Ya kan? Karena belum sanggup berkorban, ya makan daging korban aja nanti dihadiahkan. Insyaallah. Kadzalika sakharalaha, demikianlah ia mudahkan untuk kamu hewan-hewan ternak itu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu membesarkan nama Allah apa yang ada pada kamu itu jika berkorban. Ya kan? Kita juga disunahkan bagi yang berkorban menyaksikan pemotongannya itu. Ya, disunahkan. Kalau enggak sempat, ya udah percayakan saja kepada yang mengelolanya. Yang penting ini tolong dikelola gitu. Apa akan lebih bagi lagi kalau kita ikut menyaksikan. Ya, dan menyaksikan itu besarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya kan? Allahumma taqabbal min amirsah. Bismillah ya Allahu Akbar. Allah taqabbal min fulanah dan seterusnya. Ini yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi takwanya. Tolong baca lagi ayat ini di belakang Pak Amir barangkali. Surat 22 ayat 37 ini. Al-Baqarah, Islam itu ringan dan mudah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Masih ada beberapa poin lagi, kita lanjutkan ke depan lah. Ya, kafatul lisan, tawadun dan al-adalah. Baik. sudah tutup. Barangkali ada pertanyaan. Ada? Oh, silakan Pak. Gak masalah, ya kan? Onta, kuda, sapi, kerbau. Kalau kita punya piaraan rusa, prinsipnya kaki empat yang dihalalkan oleh Allah. Hah? Iya, nggak ada. Tapi ada juga yang mengatakan dia kan punya kuku satu, nggak boleh. Jadi itu masalah fikih, ada istilah, ya kan? Kuda itu kan kukunya satu, ada yang melarangnya. Tapi sepanjang yang saya tahu nggak masalah. Tapi legal nggak sih? Lagi juga jarang orang makan kuda. Ya, kalau kita bicara hukum yang jelas boleh atau tidak kan? Nah, masalahnya apa memang nggak ada lagi yang lain? Macan jangan, nanti kita yang ditangkap ke rumah sini. Iya. Ya, ya, ya. Kaitannya dengan bagian daripada hewan kurban. Contohnya yang langsung ada itu kulit. Itu dia termakan juga. Kemudian di TV ini saya ditayangkan atau masyarakat siswa. Karena memang banyak masyarakat yang tidak menggunakannya. Nah, kemudian saya katakan itu secara kepanitia pada prinsipnya kemarin begini, kemarin begini, tetap tidak berusaha. Bagaimana begini? Iya. Iya, jumhur para ulama hewan kurban itu harus sampai habis, termasuk kulit harus sampai habis. Lah orang gimana kulit kambing dipotong kecil-kecil gitu kan? Gak mungkin. Kalau kulit sapi mungkin saja diolah, ada yang bisa mengolahnya. Sebagian besar umumnya orang gak bisa mengolah. Ya itu hal-hal yang sifatnya ijtihad di lapangan. Nah kalau dia di lapangan karena memang ini gak bisa diolah, diduitkan, kemudian buat biaya operasionalnya. Bahkan sampai ada juga yang biaya operasional itu nggak boleh pakai dari kurban itu, ya kan, harus dari yang berkurban juga. Kan sudah ada di pungut biaya pemotongan dan pemeliharaan. Kenapa pakai itu lagi? Ya kan? Ya kalau itu duitnya buat apa? Dikumpulkan. Ya kita istihad di lapangan, kita beliin beras, ya kan? Ini daging bungkus beras kilo misalnya, kalau memungkinkan. Ya, bis, boleh kasih. Ya, kita cari yang mudah lah. Ya, selama masih dalam lingkaran taat. Dan yang tidak dibolehkan, bagian dari hewan kurban itu telah jadi duit buat bangun masjid, itu jelas. Sangat tidak dibolehkan. Ya kan? Buat kas masjid misalnya. Buat apa? Ini hak orang fakir miskin yang harus segera diserahkan, begitu. Silakan. Salam. Ya. Ya. Ya, baik. Secara hukum fikih begitu. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu lihat bulan, ya kan? Dengan ru'yat. Kalau bulan itu bisa lihat dari berbagai tempat, ya kan? Tapi kalau sholat Idul Adha standar itu wukuf di Arafah, wukuf Arafah cuma satu. Begitu. Orang wukuf di Arafah kita di sini saum, namanya saumul Arafah. Sekarang kan dari selatan, ya kan? Kita kebagian saum 2 jam. Wukuf kan mulai 12, ya kan? Jam 12 kan? Kita di sini udah jam 4, ada 2 jam lah saum Arafah. Tetap aja dari pagi, tapi nilai saum Arafah ini cuma 2 jam buat kita. Besoknya sholat Id. Cara pikir demikian. Sholat Id sendiri hukumnya sunnah. Kemudian kita berbenturan dengan masalah yang wajib. Apa yang wajib? Itu menjaga kesatuan umat. Ya, tauhidul ummah, kesatuan umat. Nah, mana yang didahulukan ketika bertemu antara sunnah dan wajib? Mana yang didahulukan? Yang wajib. Nah, kalau memang sudah keputusannya hari Kamis, ya, ya sudah kita mendudukan yang wajib itu. Lalu bagaimana kalau ada yang melangkahkan hari Rabu? Itu juga tidak bisa disalahkan, ya kan? Nah, masyarakat di sana bagaimana umumnya? Mayoritas di sana Rabu, ya monggo silakan. Adapun para pakar berkumpul, kalau memang alatannya masih apanya sidang isbat berdasarkan ru'yat, wallah alam, saya bukan ahli dalam itu dan memang itu bukan wilayah saya untuk memberikan fatwanya. Saya bicara hanya sebatas gambaran umum seperti itu. Ya, kalau saya secara pribadi, ini bukan fatwa ya. Kalau tanya pribadi, saya lebih cenderung hari Rabu. Ya, tapi kalau sudah kesepakatan para ahli hari apa namanya hari Kamis, nah itu kita sam'an wa ta'an gitu. Ya, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam sudah sepakat kan ya hari apa 10 Zulhijjah itu hari Kamis. Ya monggo silakan. Gitu. Ya. Ya kita tahunya kan hukumnya tahun itu hukum di Arafah. Selain jadi kalau dibicara begini jadi begitu tuh. Ya. Dan untuk di masjid ini, ya, untuk di masjid ini kita sudah mengangkat imam. Imam itu diangkat untuk ditaati. Bagaimana kata imam? Kita sama nautaan gitu. Jangan melawan imam gitu. Ya, karena beliau ini diangkat rame-rame misalnya. Akualan ya. Kalau kata imam hari Rabu, ya kita Rabu gitu. Karena beliau ini kita yang mengangkat. Ya kan? Imam masjid besar ini kan kita yang mengangkat. Nah kalau sudah diangkat, wajib ditaati. Kalau katanya rukuk, rukuk. Sujud, ya sujud. Ya kan? Kalau bilang kamis, kamis. Ya, tapi kalau ada yang mau lobby, udah Pak Imam hari Rabu aja lah misalnya kan. Tergantung lobbynya nanti bagaimana gitu. Buat puasan aja, ha? Orang kan saumul hajj lah, saumul arafah itu cuma hari 4 orang hukum di Arafah itu. Ya hukum di Arafah itu kan 10 Zulhijjah. Ternyata orang di Saudi ya menetapkan 10 Zulhijjah itu adanya hari Selasa gitu. Ya hilal kan. Hukum dia mana? Hukum di Arafah itu kan ya tanggal ya itu. Baik. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Silakan ya mempersiapkan sebagian hartanya untuk dipotong fi sabilillah. Buktikan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sapi tinggal 5 orang lagi yang harga 1 juta. Tapi kalau bikin grup baru silakan. Mau bikin yang 100 atau yang 1 juta. Tinggal 3 orang lagi. Yang 1 juta tinggal 3 orang lagi. Ibu boleh nyusun nanti Bu ya. Nah. Yang punya gelang, punya kalung sembelih aja. Seharga 1 sapi. Buat rame-rame. Ya. Baik. Cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan nanti pas hari H salat Id cuaca cerah seperti sekarang ini. Amin. Ya, sehingga tidak lagi ada salat dua gelombang. Dan lebih ini lagi kita nanti kalau sudah hujan motong kambing lepek. Ya kan? Kita berharap mudah-mudahan cuaca cerah seperti sekarang ini pas hari H-nya. Ya. Assalamualaikum ajma'in barakallahu li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.